Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama oleh Allah, pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, bapak ibu, yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mari kita niatkan biar pahalanya bukan hanya thalabul ilmi, kita meniatkan di samping thalabul ilmi, bapak ibu, juga kita niatkan iktikaf nggih sampai isya nanti. Kita niatkan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita niatkan silaturahim, karena kalau enggak ngumpul di sini kan panjenengan enggak bakalan ketemu nggih. Paling ketemu tapi 1-2 gitu. Kemudian kita niatkan juga bapak ibu untuk menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir juga tentu kita niatkan semua ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk belajar, Nabi Muhammad SAW juga mewajibkan kepada kita semua untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang barusan kita sebutkan itu, Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua pahalanya, bapak ibu. Dan yang terakhir, kita berharap kepada Allah Ta'ala, kalau yang kita lakukan malam hari ini adalah amal soleh ya, menurutnya, menurut Allah Ta'ala, maka kita bertawassul dengan amal soleh ini, bapak ibu, mudah-mudahan kelak nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini bapak ibu kita membahas tentang dosa besar yang ke-11 yaitu al-liwatok, liwat humusek. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan kisah kaum Nabi Lut ini pada banyak tempat. Okay. Pada banyak tempat, di antaranya adalah surat Hud ayat 82-83. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'a amruna, maka ketika datang azab kami. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah, jangan sampai Allah Ta'ala mengazab kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, azab Allah bapak ibu kepada para pelaku homosek itu apa? Gitu. Kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami balik. Jadi yang di atas di bawah gitu. Jadi ja'alna aliyaha, kami jadikan yang bagian atas safila menjadi di bawah. Kan ditumplek gitu, na'udzubillah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Tadi yang pertama ditumplak, yang kedua wa amtorna, dan kami hujankan alaiha, atas mereka ya, kaumnya ya, atas kota Sodom itu, hijaratan min sijil, batu-batu dari sijil. Sijil itu apa? Batu yang dibakar, Bapak Ibu. Batu yang dibakar sehingga mirip batu bata merah. Manzud ya, hijaratan min sijilin manzud. Jadi kami hujani mereka dengan batu-batu yang seperti batu bara ya, batu bara, batu bata merah yang sudah dibakar, manzud yang bertubi-tubi. Jadi turun temurun, ceras-ceras-ceras begitu. Hijaratan min sijilin manzud. Kemudian kata Allah, musawwamatan inda rabbik. Musawwamah, jadi batu itu ada alamatnya, ada tandanya, ada tandanya. Jadi kata wasem, wasem itu kan tato ya. Jadi batu ditato, ditandai maksudnya. Jadi musawwamah yang ditandai dengan alamat tertentu yang sudah ketahuan bahwa itu bukan batu dunia. Ya, musawwamatan inda rabbik. Jadi batu itu dikasih tanda yang ada di sisi Rabbmu begitu. Kata Imam Az-Zahabi, ai fi khazainihi allati la yatasarrafu fi syai'in minha illa bi'idznih. Jadi batu-batu itu diambil dari perbendaharaan Allah Ta'ala yang tiada bisa berbuat apapun pada perbendaharaan Allah Ta'ala itu kecuali dengan izinnya. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan tidaklah azab itu ya terhadap orang-orang yang zalim jauh. Jadi orang-orang yang zalim, Bapak Ibu, itu sangat dekat datang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya bagi orang-orang yang zalim, terutama yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, itu sangat dekat sekali, sangat segera sekali datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Az-Zahabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain ya, karena saking bahayanya yang namanya liwat atau homoseks ini, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi yang saya tahu, Bapak Ibu, hadis yang Nabi mengatakan perkara yang paling aku takutkan atas kalian, pertama itu adalah asyirkul khafi. Asyirkul khafi itu syirik yang tersembunyi. Syirik itu kan ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau jali itu kelihatan jelas, apakah berupa perbuatan, apakah berupa perkataan, itu jali. Nah, baik jali maupun khafi ini nanti ada akbar, ada asghar. Nah, sementara yang sangat beliau takutkan, Bapak Ibu, atas kita-kita ini, kalau syirik kecil, syirik tersembunyi itu ditakutkan atas sahabat-sahabat setingkat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka bagaimana dengan saya, gitu kan? Jadi beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal asyirkul khafi. Jadi perkara yang paling aku takutkan atas kalian, bahkan dari Dajjal Al-Masih ya, yang buta sebelah, adalah syirik yang tersembunyi. Karena masalah hati, Pak. Masalah hati, gak ada yang tahu. Ya ada orang melakukan amal soleh, secara lahir amal soleh, tapi niatnya kan gak tahu. Bisa saja riya, bisa saja bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asyirkul khafi. Kemudian hadis lain yang sama-sama mengatakan beliau bahwa perkara yang paling beliau takutkan atas umatnya setelah syirik kecil tadi adalah amalu qaumi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wala'ana man fa'ala fi'lahum thalathan, dan Nabi itu melaknat tiga kali siapapun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Faqala, beliau mengatakan, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Ya, Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut, ya, laknat Allah atas siapapun yang melakukan perbuatan kaum Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut, 3 kali beliau mengucapkan. Semoga Allah melaknat, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, begitu. Kemudian dalam hadis lain, Bapak Ibu, kalau zina kan jelas. Zina itu kan kalau muda-mudi belum menikah itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kemudian bagi yang sudah pernah menikah, ya, maka dirajam. Dan definisi zina itu, Bapak Ibu, mohon maaf, itu masuknya timba ke dalam sumur gitu. Kalau misalkan timba belum masuk, ya belum berzina. Meskipun ada hadis yang mengatakan kaki berzina, mata berzina, tangan berzina, ya kan? Tetapi yang zina yang dimaksudkan di sini adalah masuknya timba ke dalam suun, ya, ke dalam sumur. Nah, untuk zina jelas, tetapi untuk liwat, ya, untuk pelaku homoseks ini para ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan intinya orang yang melakukan perbuatan homoseks itu dibunuh, gitu loh. Nah, cuma nanti para ulama itu berbeda pendapat gimana cara bunuhnya, gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah al-fa'il, pelaku, ya, subyek, wal maf'ula bihi, dan obyeknya. Bunuh dua-duanya, gitu. Hadisnya hasan. Nah, kemudian pendapat Ibnu Abbas, Bapak Ibu, pendapat Ibnu Abbas, yunzuru a'la bina'il qaryah. Jadi silakan dilihat bangunan paling tinggi yang ada di negeri itu, kata Abdullah bin Abbas. Fayulqa minhu, kemudian dilemparkan darinya. Berarti kan cari tower, cari apartemen, dilemparkan dari atasnya gitu. Thumma yujba'u bil hijarah, kemudian setelah dilemparkan itu diiringi dengan dilempari batu. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Kenapa? Kama fu'ila biqaumi Lutin, sebagaimana itu dilakukan kepada kaum Nabi Lut. Jadi hukuman yang diberikan Allah Ta'ala kepada kaum Nabi Lut kan seperti itu, gitu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan pelaku homosek itu begitu, Pak, hukumannya. Jadi dicari tempat paling tinggi yang ada di negeri itu, kemudian dilemparkan, setelah itu dilempari batu. Jadi lebih parah daripada zina, ya. Kalau di zina kan dirajam sampai mati kan, enggak pakai dilemparkan, dilemparkan. Karena kembali kepada surat Hud tadi yang Allah mengatakan ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah. Kemudian kata Allah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilim mandud. Kemudian kami lempari mereka, ya, kami hujani mereka dengan batu, ya. Dengan batu apa tadi? Batu yang direbus, direbus apa? Dibakar. Jadi seperti batu bara, batu bata merah yang kemudian dihujankan kepada mereka secara terus-menerus. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Kata Imam Adz-Dzahabi, masuk dalam homoseks ini, Bapak Ibu, adalah lesbian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sihaqun nisa, ya, lesbiannya wanita, zinan bainahunna, adalah zina di antara mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini dosa besar, Bapak Ibu, maka jangan sampai ini terjadi di keluarga kita. Naudzubillah. Dan andaikan kita tahu di masyarakat kita, kita harus berusaha mengingkari. Bagaimanalah caranya, pokoknya yang paling baik, gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Jadi jangan dibiarkan, Pak. Kalau dibiarkan merajalela itu, kemungkaran merajalela. Dan ada yang mengatakan banyaknya kemungkaran terjadi bukan karena banyaknya pelaku kejahatan, bukan, tapi karena yang ngerti yang benar itu, yang orang-orang yang tahu hukum itu diem aja, gitu. Karena mereka diem sehingga sering terjadi, maka seakan-akan itu suatu kebenaran. Padahal Nabi mengatakan man ro'a minkum mungkaran, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan kalbunya. Dalam riwayat lain wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi mengingkari kemungkaran dengan hati itu bukannya kita tetap di situ, Pak, harus pergi gitu. Harus pergi, kecuali kalau memang dirantai, dibelenggu, diborgol di situ, ya memang enggak bisa lagi kan. Tapi orang ketika dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya itu harus meninggalkan tempat itu, jangan tetap di situ. Begitu. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi marilah kita bersama-sama ya, jangan sampai kemungkaran ini terjadi di antara kita, Pak. Dan ketika kita mendapati pelaku homoseks, wong kita bukan pejabat negara yang tidak boleh langsung kita bunuh sendiri, tidak bisa. Karena untuk melakukan kayak rajam, kayak cambuk itu bukan kekuasaan ketua takmir, bukan, tapi pemimpin tertinggi gitu. Ya, pemimpin tertinggi. Makanya kalau ada terjadi suatu perkara kemudian di kampung itu ya tidak bisa. Ketua RT, lurah, tidak bisa, ya harus yang paling tinggi. Nanti malah terjadi fitnah begitu. Nah, terus bagaimana cara kita? Kita berusaha mengingkari sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu, sesuai dengan kemampuan kita. Cuma dulu saya pernah mengikuti training ruqyah ya, Bapak Ibu, kan banyak pelaku homoseks, banyak pelaku lesbian, pokoknya kelainan seksual. Itu kadang-kadang, dan memang banyak itu ada kaitannya dengan setan, dengan jin gitu. Misalkan ada seorang laki-laki ya, kenapa kok dia mencintai laki-laki yang lain? Itu asal muasalnya karena ada jin perempuan masuk dalam tubuhnya gitu. Karena sudah lama sudah menguasai, kan otomatis ketika jin sudah menguasai ya, karena tidak mungkin lah jin itu menyukai ya lawan, kecuali lawan jenis gitu kan. Makanya kalau misalkan ada seorang pemuda suka kesurupan, pasti jinnya perempuan rata-rata. Dan kalau ada wanita-wanita yang masih gadis ya, bukan yang umur 60, 70, kalau itu jinnya beda lagi. Yang masih muda itu pasti jinnya laki-laki, Pak, gitu. Dan biasanya di tempat rahim, tempat aurat biasanya. Nah, ini ada jin perempuan masuk dalam tubuh laki-laki begitu. Ketika sudah menguasai tubuhnya, otomatis jin dalam tubuhnya yang dia wanita kan cinta kepada laki-laki manusia kan. Nah, sehingga seakan-akan yang mencinta itu laki-laki ini, padahal laki-laki ini itu dibawa kendali jin tadi itu. Nah, itu terjadi seperti itu banyak. Makanya kadang-kadang juga kalau ada misalnya pelaku yang kelainan seksual itu perlu dirukyah, itu juga ada benarnya begitu. Dan yang jelas ruqyah itu kan berasal dari Al-Qur'an, Bapak Ibu, sementara Al-Qur'an itu syifa, kata Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin, wa nunazzilu minal qur'an, kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifaun, yang bisa menjadi obat ya, obat medis maupun non medis. Begitu. Wa madhab Syafi'i rahimahullah, sementara madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hukuman pelaku homoseks itu sama seperti hukuman zina persis ya. Berarti ya dibunuh seperti dirajam begitu, Bapak Ibu. Nggih. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tetapi yang jelas para ulama itu sepakat bahwa yang namanya perbuatan homoseks itu adalah dosa besar yang diharamkan Allah Ta'ala, dan pelakunya harus dibunuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, siapapun kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul, maka bunuhlah. Apa tadi, al-fa'il wal maf'ul, subjek dan objek, harus dibunuh. Nah, cuma caranya tadi yang para ulama beda-beda pendapatnya. Dia mengatakan, oh, enggak, dibunuh pakai pedang, kayak kisos begitu gitu. Nah, ini istilah para ulama. Kemudian ayat lainnya Bapak Ibu tentang liwat ini ya, surat Asy-Syu'ara 165-166. Saya bacakan. Atatunadzukrana minal alamin. Apakah kalian itu mendatangi ya dari alam ini yang juga laki-laki begitu. Jadi mendatangi laki-laki. Wa tadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum wa tadzarun, dan kalian meninggalkan ma khalaqa lakum rabbukum, apa yang diciptakan Rabb kalian untuk kalian, min azwajikum, dari istri-istri kalian. Jadi punya istri, Pak, tetapi masih mendatangi laki-laki. Kata Allah, bal antum qaumun adun, sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas ya. Jadi melampaui batas, dikasih yang halal malah milih yang haram. Kemudian ayat lain ya tentang liwat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 74. Ya. Allah berfirman, berkisah tentang Nabi Lut. Wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Wa najainahu, dan kami selamatkan Lut, Nabi Lut alaihissalam, minal qaryah, dari penduduk negeri, allati kanat ta'malul khaba'ith, yang mereka itu biasanya, kebiasaannya melakukan perbuatan keji itu. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan keji ini adalah perbuatan liwat tadi itu, humusek. Kata Allah, innahum kanu qauma sau'in fasiqin, sungguh mereka kaum yang di samping jahat juga fasik. Jadi negeri mereka itu Bapak Ibu namanya Sadum ya, namanya kaum Sadum. Mungkin dari sinilah diambil kata sodomi itu ya, Sadum. Jadi mereka itu biasa melakukan perbuatan keji, dan yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah laki-laki mendatangi laki-laki pada duburnya, pada anusnya Bapak Ibu. Okay. Di samping mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain, naudzubillah. Kemudian ada hadis ini ya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabilah, ada empat orang ketika pagi mereka berada dalam kemurkaan Allah Ta'ala, wa yumsuna fi sakhatillahi Ta'ala, dan ketika sore hari juga mereka dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Qila, Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama Bapak Ibu, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Yep. Laki-laki yang menyerupai perempuan, kan kadang-kadang ada orang itu ngamen atau apa, laki-laki tapi macai perempuan. Nah, ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dimurkai juga ya, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai para wanita. Yang kedua, wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal. Sebaliknya, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Makanya tidak boleh kalau ada perempuan kemudian model potong rambutnya itu seperti laki-laki, tidak boleh Pak ya, karena menyerupai itu. Yang ketiga, walladzi ya'til bahimah, yang mendatangi binatang ternak. Jadi ada orang-orang itu yang mereka itu menyetubuhi binatang ternak. Walladzi ya'tir rajul, yang keempat, dan yang mendatangi laki-laki. Maksudnya adalah melakukan perbuatan homoseks. Wa ja'a 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun, 7 golongan, La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak memandang mereka pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim. Allah tidak mensucikan mereka. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, udkhulun nar ma'ad dakhilin. Masuklah dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ulu bihi, ya, subjek dan objek, maksudnya pelaku homoseks. Yang kedua, wan-nakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya, maksudnya onani, ya. Dan kalau kita berbicara tentang surat Al-Mu'minun, Bapak Ibu, yang Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budaknya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa yang mencari selain itu, selain istri, selain budak, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini itu masuk di antara tafsirannya itu adalah orang yang melakukan istimna, yaitu ini annakihu yadahu, ya. Annakihu yadahu, yang menikahi tangannya. Kemudian yang ketiga, wanakihul bahimah, yang menyetubuhi binatang ternak. Yang keempat, wanakihul mar'ata fi duburiha, menyetubuhi wanita pada duburnya. Nah, ini juga masuk sama dengan perbuatan kaum Nabi Lut. Tidak boleh, meskipun bojone dhewe tidak boleh, Pak, ya, menyetubuhi pada dubur itu. Wal jami' bainal mar'ati wa ibnatiha, ya, dan yang menggabungkan antara istri dan putrinya. Jadi dia menikahi janda, kemudian disetubuhi, menyetubuhi anaknya janda itu juga, gitu. Nah, ada tapi ada yang disebutkan dalam hadis gini kok. Wazani bihalilati jarih, ya, yang keenam, dan yang menzinai istri tetangga. Ini sudah kita bahas pada pertemuan bulan lalu. Dan yang ketujuh, wal mu'dzi li jarihi hatta yal'anah, orang yang mengganggu, menyakiti tetangga sampai tetangga itu melaknatnya. Ya, kadang-kadang kita kan mungkin parkir sembarangan, ya, atau mungkin bakar-bakar sampah, atau punya anjing, naudzubillah. Islam kok ngengoni anjing, gitu kan? Atau mungkin yang apa, punya kucing, kemudian kucing itu ee-nya di mana-mana, kan ada aja. Atau mungkin dia tuh punya piaraan apa, apakah merpati atau apa, ya. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita mengganggu tetangga. Ini yang masalah di perumahan itu, parkir sembarangan itu yang biasanya itu, ya. Padahal kan hadisnya jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manittata'a shibran minal ardi zulman, barang siapa yang merampas sejengkal segini tanah karena zalim, tawaqahullahu yaumal qiyamati iyyahu min sab'ati aradin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengalungkan yang dia rampas sejengkal itu, nggih, pada lehernya pada hari kiamat dengan 7 kali lapis bumi. Bayangkan dani yang meke-meke, Pak, naudzubillah. Ini orang sembarangan sekarang itu. Jadi sembarangan dengan dosa besar, gitu loh. Jadi enggak menganggap bahwa itu dosa, gitu. Nggih. Jadi hati-hati. Iya, kalau mungkin parkir sebentar, ya, 1 jam, 2 jam pergi. Nah, ini parkir abadi, Pak. Depan rumahnya, padahal jalan umum. Ya, kalau dia membeli jalan itu sekalian enggak menjadi masalah, pe-pean gitu punya dia, gitu kan. Nah, ini enggak, punya umum tapi dibuntu dengan parkir mobilnya yang abadi tadi itu. Mbok, kalau memang enggak punya garasi, aja tuku mobil, kan begitu, kan. Dilaknat sama orang banyak gitu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqul la'anain, hindarilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Beliau ditanya siapa itu, gitu. Kata beliau, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang yang BAB, Pak, di jalanan yang dilewati manusia atau di tempat yang dijadikan naungan manusia. Jadi orang berteduh di situ di EEE, Pak. Nah, kata para ulama, masuk dalam hadis ini siapapun yang mengganggu manusia, maka dia dilaknat. Termasuk yang nutup jalan, gitu kan? Nutup jalan, buntu jalan, kan enggak boleh itu. Hadisnya jelas. Cabang iman itu kan ada 70 atau 60 sekian cabang, yang paling tinggi adalah apa? La ilaha illallah. Sementara yang paling rendah dari cabang iman itu menghilangkan gangguan dari jalan. Imatatul adza 'anit thariq, itu perintah dalam Islam, Pak. Ada paku irekno, ada duri inggirkan, ada jalan ceglong tutupi, itu Islam begitu. Nah, ini enggak, ada jalan malah ditutup, Pak. Hati-hati jangan sampai kita di situ, gitu loh. Nggih, jadi ini perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat dari banyak orang, kita enggak merasa. Itu dosa besar itu. Enggak ada barokahnya orang yang seperti itu, Pak. Perbuatannya apalagi pekerjaannya, kan begitu kan? Gitu. Jadi ini wal mu'dzi li jarihi hatta yal'ana, masuk di sini tadi itu orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangga itu melaknatnya, dan dia juga gak akan masuk surga gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yadkhulul jannah, sampai 3 kali, demi Allah gak akan masuk surga, demi Allah gak akan masuk surga, demi Allah gak akan masuk surga. Sinten wahai Nabi, begitu. Beliau mengatakan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tetangganya itu enggak merasa aman dari gangguannya. Ada, Pak, tetangga itu suka obong-obong terus gitu kan. Kadang depan rumah sampai masuk ke dalam rumah, penghuni rumah itu kelagupan enggak sambekan gitu. Atau kadang orang itu punya WC, Pak. Biasanya WC itu kan ada lubang kecil gitu kan ya, biar baunya segera hilang. Nah, ini tutup semua, ada orang bakar-bakar di sana, masuk ke dalam WC situ gitu. Kayak sambekan. Nah, ini juga hati-hati. Nah, ini makanya orang beriman itu orang yang sangat punya pekewu. Tahu pekewu ini? Pekewu itu merasa aku keberadaanku ini gak ganggu orang, tah gitu loh. Jangan-jangan nanti aku ganggu orang sana. Jadi, jangan orang itu sak wenake dhewe kaya dunia ini pengen baik gitu kan. Kadang di pinggir jalan, mbok markir utur tuh ado gimana ndak depan situ, belakang macet gara-gara dia itu ndak punya pekewu, Pak. Itu bukan sifat orang beriman kayak begitu itu. Nah, makanya kita harus ngerti seperti ini, gimana cara ngerti ya dengan belajar biar enggak sakwenake dhewe gitu kan. Makanya ketika Allah berfirman tentang orang beriman ya dalam surat Al-Mukminun itu kan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu adalah orang yang senantiasa mengerjakan semua amal soleh, ya sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah, tapi hatinya takut gitu. Aisyah enggak ngerti apakah mereka yang minum khamr, apakah mereka yang mencuri, yang berzina terus takut kepada Allah. Enggak wahai Aisyah, kata Nabi, tapi mereka itu banyak melakukan amal soleh, yaitu sholat, ya sedekah, ya puasa, semua mereka lakukan, tapi takut ya Allah jangan-jangan kok gak diterima gitu. Itu orang beriman, Pak. Jadi orang beriman itu hati-hati dalam kehidupan dunia itu, hati-hati jangan-jangan aku ganggu orang, jangan-jangan aku akhirat itu enggak benar gitu kan. Itu orang beriman. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang senantiasa pekewo, Pak. Jadi enggak sakwenake dhewe di dunia ini gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah, Allah enggak melihat, ila rojulin, kepada laki-laki, ada rojulan yang mendatangi laki-laki juga, au imro'atan fi duburiha, atau mendatangi wanita pada duburnya. Kalau itu istrinya sendiri, dosa. Kalau itu bukan istrinya, malah haram kan, dobel-dobel. Ya, dihukumi zina iya, kemudian lewat juga iya, dan kalau dia sudah menikah, Pak, maka ada dosa lagi apa tadi? Diraja mestinya kan? Gitu. Na'udzubillah. Kemudian ada fasal tambahan wa yultahaqu bil liwati, yang dihukumi sama dengan liwat, ityanul mar'ati fi duburiha, yaitu mendatangi wanita pada duburnya, mimma harramallahu ta'ala wa rasuluh, dari apa-apa, ini termasuk apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dalam Al-Baqarah 223 Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Jadi istri-istri kalian itu adalah ladang cocok tanam bagi kalian, ya. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah apa? Ladang bercocok tanam kalian ini dari arah manapun terserah gitu. Maksudnya silakan bagaimanapun caranya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah gitu kan. Dari iringan ya. Yang penting masuknya tetap fi sima min wahid, yaitu pada satu tempat. Nah, yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam itu adalah tempat lahirnya anak, Bapak Ibu. Bukan tempat keluarnya kotoran. Nah, kenapa kok sampai turun ayat seperti ini? Karena orang-orang Yahudi, maksudnya kan begini. Umar itu kan menikah dengan wanita Ansor ya. Orang-orang di kota Madinah, Ansor itu kan tetanggaan dengan orang-orang Yahudi, Pak. Dan dulu sebelum jahiliyah itu, orang-orang musyrikin Madinah nganggap orang Yahudi itu lebih ngerti, sehingga banyak niru perbuatan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu bilang, kalau seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, meskipun itu pada farji gitu kan, itu nanti nek lahir anak, anaknya juling gitu, kata orang Yahudi. Nah, ketika Umar menikah, kan Umar kan orang Makkah. Ini orang Makkah enggak pakai gitu-gituan, pokoknya sepenting pada tempat lahirnya anakmu, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, pokoknya di situ gitu kan. Ketika dia menikah dengan wanita Ansor dibegitukan Umar enggak mau. Karena dia ketularan dengan tetangganya yang Yahudi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya. Jadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, idza ajarrajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha, kata orang Yahudi, kalau seorang suami mendatangi istrinya pada dubur dari belakang, tapi pada kubul, pada tempat anak ya, pada tempat anak, ja'al waladu ahwal, maka anak itu ketika lahir akan juling, ahwal, kero Pak ya, yang dua hitamnya di pinggir sini itu. Nah, kemudian para sahabat tadi termasuk Umar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar tak Nabi enggak begitu itu gitu. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah tadi 223 mendustakan pernyataan orang-orang Yahudi. Kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Jadi para wanita itu ladang bercocok tanam kalian, silakan didatangi bagaimanapun caranya gitu. Di sini artinya itu mujbiyatan au ghairu mujbiyah. Maksudnya baik dari belakang ataupun bukan dari belakang, silakan, yang penting pada satu tempat, yaitu tempat keluarnya anak. Wa fi riwayah, sementara dalam riwayat lain, wattaqud dubura wal haidah, hindarilah dubur, anus, dan waktu haid ya, dan waktu haid. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun, dilaknat, man ata imra'atan fi duburiha, barang siapa dilaknat siapapun yang mendatangi wanita pada duburnya. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Nabi bersabda, man ata haidan, barang siapa mendatangi wanita haid, au imra'atan fi duburiha, mendatangi istri pada duburnya, au kahinan, atau datang ke dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis ini dhaif. Yang sahih itu, yang menjadi kafir itu ketika dia datang ke dukun saja. Adapun yang mendatangi istri pada saat haid atau pada dubur, ini dosa besar, cuma gak sampai kafir. Ya sama dengan pelaku homoseks, Pak. Gak kafir, Pak. Tetapi melakukan dosa besar yang ancamannya sangat berbahaya begitu, selama dia tidak menghalalkan. Insya Allah begitu. Apakah ada pertanyaan? Gak ada nih? Duh, jenengan ada, tak kira gak ada. Astagfirullahaladzim. Gak bisa ketawa saya. Monggo, silakan. Ini belum ada di zaman Nabi. Jadi sekarang sudah marah ya. Kalau kita cari barang di online itu juga. Apa yang kita barang ini? Dalam? Kalau kita lagi browsing di, mau belajar di online gitu. Nggih. Pasti akan ketemu dengan barang ini. Barang apa itu? Yaitu toy set. Oh, mainan untuk geng-geng. Ya, itu apakah disamakan hukumnya? Itu apakah enggak masuk hukum onani ya? Kan onani sama dengan zina ya. Ya, intinya kalau dihubung-hubungkan ya bisa masuk ke zina, bisa masuk ke onani. Tapi paling-paling maksimal itu mungkin ke onani tadi itu. Tetapi karena onani dulu itu kan pakai tangan biasa, jadi sekarang persisis itu. Jadi kalau perempuan persis seperti punya laki-laki, dan kalau punya laki-laki persis seperti punya perempuan, malah kadang-kadang mungkin ada bonekanya ya. Nah, kalau seperti itu kok malah sangat mirip dengan zina langsung gitu. Jadi kalau seorang muslim ya mending menikah, Pak, gitu. Dan andaikan kepaksa, Islam itu loh memberikan solusi ya. Mungkin ketika istri haid, ketika istri nifas ya. Itu kan disuruh nikah lagi kan, yang halal ya pandang. Cuma gono sing wani gitu. Dari Islam dia sing haram wae gampang kono masalah, tapi itu haram gitu. Malah yang jelas-jelas halal itu banyak yang ya pandang. Yang jelas Allah menghalalkan malah dihindari, malah yang haram jalan pintas dicari begitu. Okay. Jadi kalau untuk tai seks ini ya wallah alam, yang jelas itu kalau enggak zina ya, ya pasti istimna tadi tuan nakihu yadau, dan itu dua-duanya adalah dosa besar. Misalnya begitu, Pak. Cuma kalau hukumannya ya ini diserahkan kepada okay. Kalau istimna dilakukan oleh istrinya sendiri. Nah, kalau itu nanti masuk pada hadis ketika istri haid itu kan kata Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah ya. Jadi lakukan semuanya kecuali menikah. Jadi mungkin kalau istimna di sini termasuk yang mustathnayat, yang dikecualikan ya. Yang dikecualikan. Pokoknya lakukan semuanya, pokoknya bukan menikah. Menikah itu maksudnya memasukkan sumur dalam memasukkan timba dalam sumur ketika istri haid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadisnya ketika istri-istrinya sedang haid itu kan tetap digauli, tetap bergaul, cuma ditutupi anggota yang ada darahnya itu, ditutupi dengan sarung atau apa begitu. Oke, insyaallah demikian. Wallahu taala a'lam. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, dan saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.